Ketika angkat tangan untuk takbir tapi suara tak berbunyi, sahkah solat? Jawabnya tidak sah. Kerana takbir atau ihram itu mestilah disyaratkan berbunyi dan sekurang-kurangnya kita dengar pada telinga kita. Nampak? Aqallu syarti takbir al-isma' li nafsi. Kata ulama sekurang-kurang maknanya syarat takbir itu memperdengarkan pada telinga kita sendiri. Nampak? Nah. Sebab takbir-takbir ni iaitu kita sebut Allahu Akbar. Kalau Allah bukan takbir, itu lafzul jalalah. Kalau Akbar juga bukan takbir. Tapi takbir ialah Allahu Akbar. Maka at-takbir huwa lafzu. Takbir itu adalah lafaz. Dia mesti berlafaz. Lafaz ni dia al-lafzu huwa sautu. Lafaz adalah suara. Nampak? Jadi dia kena suara. Walaupun pelan. Allahu Akbar. Itulah takbir. Nah, kalau buat gerak mulut tak sah semayan. Tak jadi. Nah, kena bersuara. Bolehkah sujud semula selepas solat? Sujud semula selepas solat. Sujud apa? Sujud untuk apa? Nah, tak faham soalan. Ke sujud sahwi? Sujud sahwi. Kita katakan dalam mazhab Syafi'i tu nak baca kunut. Kita terlupa baca kunut subuh. Dalam tayang akhir baru teringat. Eh, aku terlupa pula dah baca kunut. Jangan naik baca kunut. Nah, aku nak sujud sahwi lagi sebelum salam. Itulah keadaannya. Kita pun baca tayang. Siapa masa kita pergi salam tak ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dalam akhir. Eh, nak sujud sahwi lagi tinggal kunut. Maka boleh lagi sujud. Faham? Nah, sujud dua kali. Bangun wajib kena salam semula. Nah, nah boleh. Yang tak boleh dah, lepas pada salam tu lama sangat nak masuk balik sujud, tak boleh. Atau buat perkara yang membatalkan. Nah. Betulkah pahala orang yang mendakwah orang fasik lebih banyak berbanding dakwah atau orang kafir? Dakwah pada orang fasik hingga dia melakukan tuntutan agama, orang kafir hingga memeluk Islam. Ha. Dia tidak adalah mana-mana hadis sebut pahala banyak mana kalau kita ajak orang masuk Islam. Lepas tu kita ajak kawan-kawan kita hak fasik, hak tak beragama, jadi tak agama, tak khabar pahala banyak mana. Tetapi kita kena yakinlah segala kerja-kerja dakwah ini balasannya setimpallah pada hari akhirat. Maka balasan Allah tidak ada yang sedikit. Nah, sikit atau banyak tak ada berlaku. Yang berlakunya banyak. Kerana paling kurang Allah Ta'ala bayar kepada khidmat kita di dalam dunia ini, kalau kita keluar seringgit untuk sedekah, derma, tidak ada yang Tuhan bayar seringgit balik di akhirat. Paling kurang Nabi kata RM10. Sehingga kepada RM700 dengan seringgit. Ada orang dia keluar seringgit, Tuhan tulis 10. Ada orang dia keluar seringgit, Tuhan tulis 200. Ada orang dia keluar seringgit dan tabung surga, Tuhan tulis 600. Paling banyak Tuhan tulis 700 kali ganda daripada seringgit yang kita keluar. Itu kalau keluar seringgit. Ini kawan kita, Mak Lempik, daripada tak tengah semayang sampai tengah semayang. Nah, kita ajak dia jadi buat baik. Nampak? Ha. Maka hak kita kena yakinnya setakat mana kesusahan kita, hak tu lebih banyak pahala ni. Nah, ha. Dan tidak adalah maknanya pahala yang besar antara yang besar orang yang kafir masuk Islam. Nah, dengan sahabat kita. Soalan seterusnya, bagaimana cara nak membatalkan niat bernazar? Kawan saya cakap kena beri makan 10 orang miskin. Macam mana pula kalau di tempat saya tak ada orang miskin? Bolehkah saya niat belanja kawan-kawan saya atau macam mana? Mohon penjelasan. Baik. Kafarah nazar ni, membatalkan nazar seperti membatalkan sumpah. Nah, iaitu berpuasa selama 4 hari. Nah, 4 hari puasa. Tu 3 hari yang kata 7. Ha, 3 hari. Atau beri 10 orang miskin makanan yang mengenyangkan. 10 orang, 10 seorang-seorang susu nasi uku. Lepas tu dia kata tak ada orang miskin. Tak ada orang miskin, puasa 3 hari. Nah, ha. Nak puasa dah lah. Nak tunggu orang miskin, ha, boleh tunggu. Nah, tunggu orang miskin. Orang miskin tak ada sini. Dia akan balik dosa. Pasal orang miskin, sebuah bah. Pergi mancung ke Getih Highland. Umpama ni dia akan balik lusit. Ha, dia balik lusit tu ni. Tak ada orang kapur ni, ada kapur lain lagi. Ha, kapur lain. Baru tak ada lagi orang miskin. Ha, kena bayar. Waris kena ambil duit tu, pergi bayar. Ha, kena tulis yang wasiat. Bagaimana cara melakukan sujud syukur yang betul atas nikmat yang memanakah kita perlu sujud syukur? Baik, sujud syukur hukumnya harus, iaitu dengan sebab turun nikmat yang besar dan nikmat itu jarang-jarang. Ha, ini dua syarat. Pertama, nikmat besar. Yang kedua, nikmat itu jarang-jarang. Kalau nikmat besar tapi ada sama, tak sunat sujud syukur, jadi bid'ah. Mana contoh nikmat besar yang ada sama? Seperti kita masih lagi Islam, hari-hari kita Islam, hari-hari kita beriman, takkan nak sujud hari-hari 24 jam hari sujud? Tak apa, jadi ha, jadi nikmat yang berkekalan, tak sujud syukur. Nikmat besar tapi yang datang sekali-sekali. Minta kerja tak ada kerja, tak ada boleh pekerjaan, satu jawatan dapat dah. Itu nikmat besar yang datang sekali-sekali, bukan hari-hari. Sujud syukur. Boleh anak. Tak ada orang boleh anak seminggu 3 orang. 2 tahun seorang, 3 tahun boleh seorang. Ni boleh. Paling deras pun maknanya 2 tahun 3 orang. Ha, boleh anak sujud syukur. Lepas daripada mala petaka. Bukan hari-hari mala petaka ni, kena mala petaka besar. Umpamanya sujud syukur. Tengok metung ni bagi minyak ni. Mari kita tak nak elok dah, semua makan dah kopi ni. Metung tak kita dah. Tapa kat kita ni pusing pulak lari tu. Tangga je kita. Kita tak kena. Mana umpamanya. Ha, sujud syukur. Bukan hari-hari lagi betul hari lagi tu nak tangga kita. Sekiranya keluar mani, maka wajibkah kita? Wajibkah? Wajiblah kita. Tapi kalau keluar air mani atau air wajib? Kena mani juga. Dia kata sekiranya keluar mani, maka wajiblah kita. Wajiblah. Mandilah kita. Ha, wajiblah kita mandi. Ini wajiblah kita je. Wajib apa wajib ni kau? Dah keluar air mazi ataupun air wajib, dah wajib. Itu membatalkan wuduk saja. Dia najis. Keluar air mani, baru wajib mandi. Kalau keluar air mazi atau air wajib, air wajib biasa orang akak barang berat-berat. Akak seni, akak mozek. Ataupun kadang-kadang orang kecil dia keluar. Air mani kemuncak daripada syahwat. Air mani sebelum air mani. Dia perinci, sintetik. Itu dah batal wuduk. Dah wajib mandi, batal wuduk, wajib basuh. Nak semayang, nak ambil wuduk pula. Adakah batal wuduk sekiranya syahwat terangsang semasa dalam solat dan di luar solat? Dah batal wuduk. Tok imam ni. Benarkah beramal kerana pahala adalah syirik? Pasal baru ni saya ada dengar ada seorang itu kata macam ni. Saya pun tak tahu sama ada dia seorang ustaz ataupun biasa. Apakah pandangan? Dia kata benar tak kalau kita semayang kerana pahala syirik? Jawabnya benar dan tidak benar. Maksud benar ni iaitu di kalangan istilah ini digunakan untuk makam orang-orang tasawuf. Kerana pahala itu dikira syirik lagi. Tapi pada makam syariah, tidak benar. Dia adalah syirik. Kerana pahala ni harus pada syarak. Yang tak boleh kerana apa yang ada di sisi manusia. Pahala-pahala ni apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Maka Allah yang suruh kita beribadat kerana mengharapkan pahala di sisi Allah. Macam dalam bab puasa. Dalam bab mendirikan qiyam Ramadan. Man qama Ramadan. Ihtisabah. Imana wahtisabah. Wufiradahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Aw kama qala. Siapa yang mendirikan Ramadan puasa di siang hari, malamnya mendirikan solat, imanah dia orang yang beriman kepada Allah, wahtisabah dan mengharapkan pahala Allah. Jelas itu Tuhan akan beri keampunan kepada dia. Yang tak boleh syirik benar, kita buat ibadat mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Tapi kalau kita ibadat kerana nak syurga, nak pahala, nak keampunan, nak kemewahan akhirat, nak senang akhirat, itu orang panggil nak kepada benda-benda yang dijanjikan oleh Allah, tidaklah dipanggil ria, tidak syirik. Cuma dalam makam tak tahu. Dia nak benar-benar ikhlas kerana Allah semata-mata. Jadi tak benda tepat. Tak benda tepat. Baru ini saya ada dengar ceramah di Losong Halimah. Ceramah ustaz, soalan saya berapa hari bulankah ceramah tersebut akan diadakan? Mohon jawapan. Ceramah di Losong bukan ceramah, tazkirah pemuda. Malah esok lah. Ni boleh jalan sesok di kampung Kelana. Malam esok ada kat mana? Pantun. Sila balas pantun ini. Nampak? Kerusi di terok sudah kosong. Malam esok di kampung Losong. Memain aku je kan. Saya ingin tahu di dalam surah Talak ayat yang keempat bermaksud perempuan-perempuan yang putus haid. Di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka 3 bulan. Selama ini saya dengar iddah perempuan 3 bulan 10 hari. Dalam ayat ini 3 bulan sahaja, 10 hari tidak disebut. Tolong jelaskan. Jawabnya, ayat ini telah jelas. Orang yang tanya ni yang tidak jelas. Tidak ada pun mana-mana kitab yang menyebut boleh edah perempuan itu 3 bulan 10 hari. Yang adanya 4 bulan 10 hari. Ya tarabbas nabi anfusihina arabata asyri wa asyara. Perempuan-perempuan yang ada suami yang ditinggalkan mati oleh suami, hendaklah mereka beredah selama 4 bulan 10 hari. Itu edah wafat. 4 bulan 10 hari. Ayat ni bukan edah wafat. Ayat ni perempuan yang kena cerai hidup. Tok laki cerai dia. Kalau perempuan yang ada haid, maka 3 kali cuci. Salasata quru. Kalau perempuan hak tagak haid dah. Hak tua dah 60-70. Laki dia cerai dia lagi. Bukan laki dia mati. Maka haid dia nak kira dengan edah nak kira dengan haid, tagak haid. Hanyalah 3 bulan. Jadi kita jangan salah faham. Itu bab lain tu. Ni ayat ni cerai hidup 3 bulan. Kira 3 bulan. 4 bulan 10 hari yang tu cerai wafat. 3 bulan 10 hari ada. Orang kata perniagaan MLM itu haram. Boleh dah tolong jelaskan sebab-sebab haram. Tanya orang yang kata lah. Dia MLM ni sistem apa benda ni, cepat kaya ni, dia sebenarnya banyak sangat. Ada sebahagian sikit saja yang halal pada syarak. Sebahagian besarnya haram pada syarak. Dia masyur sekali, dia mula-mula rasa di Itali. Benda ni telah lama di Europe, lama dah. Pada tahun 80-an tu baru berkembang. Pada tahun 90-an memang top lah. Kecoh-kecoh MLM ni. Siapa kat kita ni tahun 1999-2000 baru nak ada pak kita. Jadi kalau kita hanyalah maknanya saham MLM ini hanya dengan cara memasuk duit, kemudian kita akan mendapat keuntungan tetap, maka itu dah menunjukkan bahawasanya urusan jual beli kita adalah haram. Kerana saham ataupun perkongsian syarikat seperti ini, dia tidak boleh menjanjikan keuntungan yang sama. Dia hanya boleh menjanjikan kita bayaran pulangan keuntungan dengan persen yang sama, bukan dengan duit yang sama. Mu akan dapat tetap dah 600 bulan atau 25 riyal seminggu atas kodoh tak ni. Kemudian kalau ada orang yang kemudian itu tidak mendapat keuntungan dengan sebab tidak ada orang yang di bawah ni, maka hukumnya haram juga. Kerana orang bawah tu nak makan atas dia. Orang atas makan atas orang bawah cari ahli. Setiap ahli akan keluar RM100. Dia ada RM100 tu RM20 untuk toket. Beri daripada RM100 tu RM10 bagi 2, 10 orang di toket, 10 untuk orang-orang atasan pula. Dia main lagu tu. Lepas tu orang yang hak bawah tak boleh benda. Akhirnya bila syarikat itu tutup, hak bawah sekali mengalami kerugian. Ini adalah haram. Jadi kalau kita nak, biarlah sistem maknanya berdagangan sungguh. Ada barang jualan, banyak jual, maka banyaklah kita dapat keuntungan. Ataupun kita menyertakan secara saham, mendapat keuntungan mengikut persen daripada harta yang kita simpan. Dan kita mesti kena akad saham itu. Kemudian kita kena tahu barang jualan, produk tu benda. Nah, halal ataupun tidak di sisi syarak. Nah. Apa hukum kalau orang yang ada internet, dia boleh pergi ke internet senang. Panjang lebar ni kita ni tak anda kau kalau jual beli reti sikit-sikit dah. Nah, ha, boleh tengok dekat zaharuddin.net. Nah, ada terang panjang lebar. Nah, puas hati. Ha. Boleh tak saya bersenam secara senang robi? Tapi asalnya bila saya berpandukan panduan daripada VCD, secara tak langsung ada peserta senang robi dalam VCD itu ada yang berpakaian berjolok mata serta perempuan. Kat rumah saya ada seekor kucing. Kucing tu kurang subur. Kucing tu memang subur. Beranak sama. Masalahnya anak dia itu selalu berok merata-rata. Memang lelah lah saya nak cuci. Jadi saya buat perancang keluarga untuk kucing ini dengan bagi makan banyak supaya kucing itu tak beranak lagi. Lepas tu kucing itu memang dah tak beranak lagi. Sekarang ini saya yang pulak susu hati. Adakah perbuatan saya dengan beri makan tersebut boleh membuatkan saya berdosa? Baik. Dia ni rapuan nak main senang rabi. Nak main senang rabi ni dia kena ada lagu. Nah, ha, tak mau senang saja dia nak ikut lagu. Nah, ha, kan ada lagu kan pagi-pagi kan dia tunjuk dalam TV tau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, bodoh. Ha, dia ada. Nah, ada lagu belakang. Nah, ha, jadi jalan lagu tu bila dia pasang CD dia keluar gambar orang putih pakai sendak-sendak, pakai baju aerobik. Nah, kok anda lah jing Honda ke, bongsi Honda ke anda. Jadi dia rapuan lah kalau dia rapuan dia pasang gambar orang putih. Tak ada masalah. Nah, ha. Takut orang lelaki pasang gambar senang rapi, rapuan tu senang rapi. Eh, tak boleh lah. Dia rapuan tengok rapuan tak ada masalah. Nah, ha, malaikat barang antara pusat dan lutut. Jadi sebaik-baiknya kalau mana jenis pakaian menjolok mata tu, tak sambil lah CD tu buat panduan dalam senang rabi. Nah, ambil CD lain. Ha. Kemudian kucing ni beranak sama. Jadi dia susah kau nak jaga tahi kucing lah apa semua. Dia pun pergi makan. Jadi mandu kucing tu. Mandu je ke arah. Nah, jadi dah beranak dah kucing tu. Kemudian dia duka cita pula. Jawabnya berdosa ke tak? Tengah ulama kata makruh. Nah, tengah ulama kata makruh. Nah, tetapi kalau maknanya dia ni tak pandai jaga anak, dah ni pijak ni lah kereta ni mampu dalam lokang tak pandai. Lok siapa maknanya tak kopek apa semua, maka hukumnya harus kita beri makan. Kerana tak pandai jaga anak. Kalau tak pandai jenis pandai jaga anak, makruh kita beri makan apa jadi mandu lah begitu. Dah. Ha. Saya tiba di masjid agak lewat untuk semayang maghrib. Semayang jemaah lama dah tak ada. Jadi saya ikut belakang seorang yang tengah semayang. Masalahnya dia tengah semayang jamak isyak terus banyak 4 rakaat. Adakah pula saya ikut imam hingga 4 rakaat atau saya salam lepas selesai 3 rakaat? Jadi kalau kita pergi ikut orang semayang 4 rakaat, kita maghrib. Jangan kita ikut 4 rakaat. Kita sampai kat tayyat akhir, kita tunggu dalam tayyat akhir. Bila tu imam tu turun rakaat tayyat akhir, kita salam bersama dia. Ha, ataupun kalau kita nak berpisah, kita niat aku keluar daripada jemaah. Faham? Jadi kita salam kita seorang. Leh? Adakah diperuntukkan catatan itu untuk kita tambuh beri orang lain jadi makmum untuk semayang kita? Contohnya kalau kita tengah semayang sunat zikir atau semayang sunat taubat, bukan apa, nyanyilah ke makmum pula. Ha, baik. Dia nak semayang lama, dia tak mahu orang ikut dia. Leh? Ha, tak mahu orang ikut. Jadi takut dia nak semayang lama, nak semayang panjang. Takut ada orang mari ke belakang, buat dia jemaah. Mulak jadi imam. Orang ingat dia semayang sunat biasa. Dia nak semayang sunat panjang. Nak sunat lama. Jadi tak mahu orang ikut. Jadi tak ada lagi nah ni. Nak suruh kabur nak cara mana tak mahu orang ikut. Ne? Ha. Kena fikir kot lah. Ne? Ha. Jangan buat ni, buat signbox situ tulis. Ha, tak. Jangan sampai ikutlah aku. Kata begitu. Nah, ha, jadi kalau orang ikut tak ada masalah. Kita baca panjang, dia baca buah. Kita ikut orang yang semayang panjang. Mana lama dah rokok ni? Aku ada fizik blok ni. Semayang dia blok panjang ni. Nah, maka kita boleh rokok dulu. Niat muka rokok. Nah, jadi dia nak ikut, kalau ikut, dia punya masalah. Makmum saja. Nah, niat apa rokok lah. Adakah kitab Minhajul Abidin Fardhu Ain kepada kita akan mempelajari ini? Ya, bukan semua isi kandungan Minhajul Abidin, tapi ringkasan atau intipati daripada kitab Minhajul Abidin itu. Ada orang salah faham. Dia ingat A sampai ke Z. Nak pening kepala nak faham. Banyak juga ibarat-ibarat kitab yang tidak dipahami, melainkan dengan jalan talaki bersungguh-sungguh. Jadi takkan Fardhu Ain sampai tahap itu payahnya. maksudnya kata ulama minhajul abidin ini fardhu ain, ringkasan ambil ringkasan dia tulis boleh dua lah waktu fardhu ain. Nah ha, adakah solat, adakah suami solat Jumaat dengan isteri di rumah lebih afdal suami pergi solat Jumaat di masjid, afdal di masjid lagi walaupun dia berjemaah di rumah telah dapat pahala lebih daripada seorang afdal di masjid. Adakah puasa saya kena batal kerana tangan luka lalu berdarah? Jawabnya tidak batal. Yang batal keluar darah haid. Baru batal. Keluar darah tangan tak batal. Rasul-rasul yang wajib kita ketahui 25 orang. Di antara 25 orang rasul itu ada 5 orang rasul yang ulul azmi. Apakah kelebihan dan keistimewaan rasul-rasul ulul azmi? Panjang kalau kita nak cerita. Tapi memang kita rengkaskan dengan mana ulul azmi itu. Mana yang mempunyai keazaman yang kuat. Dengan sebab halangan-halangan dan cubaan yang Allah Ta'ala beri kepada 5 orang rasul ini. Sangat berat dibandingkan rasul-rasul yang lain. Nah, Nabi Nuh, Nabi Musa, nah, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maknanya dia hari ini menempuh halangan yang hebat. Nah, berbanding dengan Nabi Nabi, dia paling hebat. Dipanggil ulul azmi yang punya kesusahan yang besar. Mentua saya jarang solat dan selalu buat perkara canggah dengan agama dan undang-undang. Saya pernah tegur, namun beliau marah dan menghasut suami agar menceraikan saya. Saya amat kecewa lalu jarang balik ke rumah kampung. Malah saya juga seorang yang juga jarang ambil tahu hal mereka kerana tidak mahu bersubahat dengan apa yang mereka buat. Apakah hukumnya dan adakah tindakan saya ini betul? Seorang suami isteri tak wajib pun pergi ziarah mak mertua dia atau bapak mertua. Tetapi apabila suami mengajak untuk bersama ke rumah mertua, maka hukumnya wajiblah. Nah, anak isteri mengikut ajakan suami. Kata ulama, apabila orang yang dilawati itu tidak menyakiti akan isteri itu. Tapi kerana suami itu mengajak isteri pergi kepada orang yang menyakiti hati isteri, maka tidak wajib isteri itu mengikut. Jadi dalam kes ni, nah, tengok keadaan lah. Dia tengok panas lagi, maruh lagi, kita tak pergi lagi rumah dia. Nah, bukan mak kita. Tunggu masa lama sikit, kita pergi pula. Pergi cakap molek, pergi jadi baik semula. Tak baik juga, kita ok dulu, begitulah. Jangan buat tak pergi semua gitu. Nah, tapi suami dalam keadaan ni, mak dia, ayah dia menyakitkan hati isteri, tak apa isteri, jangan bawa lah isteri. Nah, kerana isteri ni wajib ikut suami, tapi bukan pada semua tempat, pada tempat yang isteri itu boleh menerima orang. Nah, bolehkah buat kenduri arwah dan akikah jurus sekaligus dalam satu masa? Tak ada masalah. Hakikah nah, hakikah ni kita niat nak pergi makan kau orang, lepas tu kita tahlil sikit umpama je lah. Tak ada apa. Tanda perempuan sundal macam mana ustaz? Kalau tiada arah melintang, tahun ini saya akan mendirikan rumah tangga, takut-takut tersalah pilih. Tanda orang mana yang aku tanya ni? Nah, ada tanda dari, tak ada tanda, bukan dajjal. Nah, jadi kita ini sundal ni berat sangat, mana perempuan lacu. Perempuan lacu, mana janganlah ambil pelacur tu sebagai isteri. Nah, tetapi orang tanya ulama, kalau pelacur itu telah bertaubat macam ni kok bosnya. Bosnya tu dulu bosnya. Bosnya ni maknanya habuang mak empik. Nah, mu menang, mu tidur je. Mana esok Arizek pula menang, tidur rumah Arizek pula. Tu bosnya. Nah, dia telah bertaubat, tak nak jadi baik, maka orang tanya boleh nikah tak? Jawabnya boleh. Nah, cuma kita tak mau kita kahwin dalam keadaan dia tidak bertaubat. Dia masih lagi sundal. Dia masih lagi dengan perangai jahat, perangai keji. Itu kita tak boleh. Jadi sepatutnya kita merisik dahulu. Nah, kalau setakat dia ni raga, dia ni maknanya suka lagu, gahi ke sosial, tak apa, tak ada masalah. Nah, jangan sampai ini jual tubuh. Nah, jangan sampai akulah porong. Nah, orang ni boleh gendong, orang ni boleh lepor, orang ni boleh sambung. Nah, tapi kalau kita nak juga, biar tunjuk, biar tanda keluar tanda-tanda dia bertaubat daripada dosanya, baru boleh. Risik, tanya orang. Nah, sekiranya seorang itu kurang amal ibadat, semayang kurang kuat, semayang kurang buat, puasa tak cukup, dan bolehkah mereka menjadi wali nikah? Jawab dia, sebab meninggalkan satu semayang, jadi fasik. Kena bertaubat segera. Tuan-tuan kata semayang kurang satu waktu je, dia tak mau buat. Hal lain dia buat lah, dia tinggal satu je maghrib. Nah, maghrib lain dia buat maghrib kemarin, dia tak buat. Hal lain buat belaka ribu-ribu rakaat, pasti dah. Nah, dah jadi wali nikah. Apakah tugas saksi dalam masyarakat nikah? Adakah hanya sebagai pemerhati sahaja? Tolong ustaz terangkan. Di antaranya, saksi ini mestilah mengetahui maknanya keadaan antara dua pengantin perempuan. Saksi itu kena tahu betulkah pengantin perempuan anak bagi wali. Betulkah wali itu bapa kandung bagi pengantin perempuan? Itu saksi kena tahu. Adakah pengantin perempuan ini isteri orang atau di dalam edah orang ataupun bukan isteri sesiapa? Hak tu wajib tahu. Jangan main aku boleh, aku boleh, aku boleh, boleh. Lepas tu tanya muat tahu tak hubungan mahram tu kan? Aku dah kecil hak tu. Tak boleh jadi saksi lah tu. Nah? Ha. Sah ke tak bila seorang perempuan solat dengan baju semayang yang jarang? Jawabnya, kalau jarang itu menampakkan warna kulit, maka tidak sah sembahyang ni. Tetapi kalau jarang hanya sekadar nampak bayang-bayang tubuh, maka itu dimaaf pada syarak. Saya sudah isteri, beristeri. Saya dapat tahu baru-baru ini, isteri saya belum akikah lagi. Bagaimana ustaz mengenai perkara ini? Jawabnya, bila orang itu telah dewasa, dia boleh mengakikah diri dia sendiri. Jadi isteri akikah diri sendiri. Nah, kalau kita nak mengakikah juga, tak boleh nak mengakikah untuk isteri. Kita beli kambing, kita beri ke isteri kita. Suruh dia niat mengakikah semula kambing. Faham? Ustaz, ibu saya sudah berumur 70 lebih. Bagaimana auratnya dengan jiran tetangga lelaki? Wajib tutup. Nah, wajib tutup lagi. Kalau 70 lebih. Yang kata setengah ulama, kau bain kata boleh dah membuka tudung kepala sahaja. Nampak al-fawa'idu minan nisa. Mana bukan 70, 100 lebih lah. Mana kalau orang tengok dia rugau tengok muka. Tubuh dia macam transformer. Mana berkata sekali. Kata setengah ulama, ya. Dia kena pakai aurat hak lain, dia ni boleh buka rambut dia. Nampak? Pasal apa? Pasal tak ada mari. Orang tengok pun lugar. Nah, 70 tu muda lagi tu. Nah, kena tutup di kepala. Bubuhkan kain lah. Lapis kat kepala. Tak bubuh kain, bubuh daun pisang lah tu kat kepala. Nah, banyak lagi ni tak dah ni. Kita ada ceramah pula kali. Nah, kat ikut sebelah ada program lain pula pada. Jadi hari ni kita bayar. Kita bayar lah dah. Kita jawab minggu depan. Kita jawab sejak terakhir. Nah, ini. Bolehkah orang perempuan meminang laki-laki? Apa fadilat baca surah Al-Kafirun dan surah Maghrib? Bolehkah minum sup sarang burung? Sarang burung ni. Jawabnya, boleh makan sup sarang burung. Bukan daripada fatwa kita, tetapi inilah fatwa-fatwa yang telah difatwakan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Nah, hukumnya dimaaf pada syarak, tidak dikira najis. Tak ada masalah. Dengan syarat dibersihkan idea burung ini daripada tahi burung. Nah, dia bersih. Kalau campur dengan tahi burung pakai ubur dalam periuk lalu, nah, dah panggil sup sarang burung, sup tahi burung lagi. Dia kata dah pun dia kata pukul dayang budak boleh makan kan? Macam mana boleh makan pula maknanya sarang dia, idea dia. Tak mesti mak tu boleh makan. Nah, Tuhan buat. Sarang boleh makan, pukul dayang tak boleh makan. Sama macam madu lebah. Haji kali yang angkat main minum madu lebah. Haji, lebah tu haji makan ke orang? Tak boleh makan. Haram makan lebah lah. Tak boleh. Jaguan dia boleh makan madu lebah. Nah, tak boleh. Fadilat baca surah Al-Kafirun dalam solat maghrib dan itiba'us sunnah. Kerana Nabi pernah baca dalam hadis, baca surah Al-Kafirun, kita baca balik, maka kita itiba'us sunnah. Dapat satu pahala sunnah, dapat satu lagi pahala sunnah. Bolehkah orang perempuan meminang laki-laki? Sekejap. Perempuan minang orang laki-laki. Meminang ni memberitahu maksud berumah tangga. Siapa yang dulu memberitahu? Hukumnya sunat. Nah? Orang Melayu kata, telaga mencari timba. Rasulullah makan tu, tahuk buang peribahasa tu. Nah? Tahuk dalam belakang ekor. Tahuk macam tu. Ada peribahasa Melayu yang boleh dipakai. Tak? Ada yang tak boleh dipakai. Nah, dia kata tak jadi gitu, telaga cari timba, timba lah cari telaga. Tak boleh kata gitu, kerana bercanggah dengan sunnah. Khadijah meminang Rasulullah. Aisyah meminang Rasulullah. Tapi bukan dengan suara Khadijah, suara orang lain. Wakilkan kepada orang lain. Nah, Abu Bakar minang Rasulullah. Tengok molek orang lelaki ni, kita ada anak perempuan, kita pihak perempuan lah. kita pinang. Izaja'akum rajul salihun, bila datang pada kamu seorang laki-laki yang soleh, ha, fazawwijuh, maka hendaklah kau kahwinkan akan dia, eh? Kahwinkan dengan laki-laki soleh, dengan anak kamu. Nah, jadi hukumnya harus pada syarat, eh? Ha, dia tengok kalau laki ni baik, ha, kita pinang dia, biar jadi. Tapi bukanlah kita masuk minang di rumah, kita memberitahu hasrat, eh? Kita yang mula beritahu hasrat, saya nak jadikan awak sebagai suami saya. Nah, ha, lepas tu kira-kira molek lelaki yang mari rumah. Nah, nanti orang panggil perempuan yang meminang lelaki-lelaki. Tapi orang nampak dia orang kapung, orang lelaki masuk minang. Faham lagi? Ha, jangan orang puan pula mari, ha, rombongan peminangan orang puan mari. Nah, ha, jadi katung lah pula. Wallahu'alam. InsyaAllah kita bertemu lagi bulan 6-8. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Patu jimak tengah jimaknya mari semula. Neh. Haa, hukumnya tak berserah ni, bukan disengaja kan. Haa, ni istihabah. Istihabah bukan darah yang diharamkan jima. Nah, haa. Apa hukum suami makan kat kedai tapi tidak beli kelengkapan rumah? Kok mana pula dia ni? Makan kat kedai tak beli kelengkapan rumah. Suami dia makan nasi kedai, nasi buku, nasi goreng, tapi tak beli kursi meja rumah. Dia tak ada dia, suami dia. Nah, buat apa ni? Bukan wajib beli kelengkapan rumah. Suami ni wajib kena beli dapur, wajib kena beli kuali, tempat goreng apa semua, bila suami nak isteri yang memasak. Tapi kalau suami tak mau makan hak isteri yang memasak, ini makan kedai atau beli kedai makan rumah, suami tak wajib beli puyuk, beli gas, beli dapur, tak wajib beli pinggang, beli makuk, beli apa. Faham eh? Haa, dia gitu. Suami buat balik belaka, kadang-kadang siap belaka. Sebab nak makan-makan ini tak mesti masak di rumah. Nak makan isteri itu dua kali sehari. Sama ada kita suruh dia masak. Bila kita suruh dia masak, wajib kita kena beli ikan, kena beli lauk, beli beras dan beli kakang untuk masak. Tapi kalau kita tak mahu dia masak, kita kena beli sendiri atau ajak dia makan kedai. Faham? Ha. Adakah boleh makan makanan tak ada cap halal? Bolehlah. Dengan syarat dibuat dalam keadaan bersih. Ah, dia kata, kalau bersih, tak ada cap halal, boleh makan macam kepuk losong. Tak ada cap halal di kepuk. Dah orang hilang buat, biasanya bersih tak? Ha, tapi kalau makanan orang kafir, ha, tu yang kita bimbang. Ataupun makanan orang Islam yang ikut cara kafir buat kerja. Nah, ha, itu yang perlu pada halal. Biasanya produk orang kafir. Macam cikedih apa serima tu orang kafir belaka tu. Nah, jadi perlukan pada tanda halal dan sebagainya. Takut ibu benda-benda tak boleh. Orang Islam takkan nak ibu benda tak boleh. Dia orang Islam, dia buat tepuk. Orang rasa nak ibu tu dalam habis sikit. Nak suruh tu sedap. Orang tak buat kerja lagi tu. Tu kalau Islam tu ayam pil. Nah. Ha. Jadi kalau orang kafir ada tanda halal, kemungkinan tanda halal itu betul, kita makan halal. Kemungkinan tanda halal itu beli saja, kita makan bila hati. Jadi kena berhati-hati sikit. Ayah mak laki-laki perempuan dewasa, ayah mak kanak-kanak belum balik atau kanak-kanak umur 7 hingga 12 tahun. Kedudukan imam antara mereka. Ayah mak laki-laki perempuan dewasa. Baik. Ayah kita bermakna itu imam. Siapa jadi imam? Okay, ayah jadi imam. Orang lelaki-lelaki, orang dewasa di belakang ayah. Perempuan dewasa dengan mak kita di belakang. Daripada lelaki-lelaki. Faham? Ha. Orang ni pula ayah ada, mak ada, kanak-kanak belum balik. Atau kanak-kanak 7 hingga 12 tahun. Haa, anak-anak. Jadi, ayah jadi imam. Kanak-kanak yang belum balik. Ha, kanak-kanak yang belum balik, yang mumayis. Ha, duduk di belakang. Apa benda ni? Ayah. Belakang budak-budak yang belum balik, baru mak. Ini, rapan di belakang mak. Ha. Saya nak bangun siang mulai tapi sering ketiduran. Apakah langkah yang terbaik untuk saya bangun siang mulai? Ha. Ikut adik awak ni, beli jam. Nah, ha. Bubur dah latih, bubur latih. Ha. Sebab dia jam dia ni tak macam jam dulu. Jam dulu besar gitu jam. Jadi loteng dua tiga datang. Besar je loteng masika. Kata-kata memang bangun. Ini dah tak bangun itu. Tak. Ah, jadi nak beli jam tu kena pandai kot. Jangan beli titik-titik itu. Tak bangun. Nah, kalau ibu dekat pada tutup. Dengan ngatuk bunyi tutup. Nah, tak tahu apa. Ah, Mbak Haji beli jam loceng. Oh, kering. Bola teng. Teng dia ni. Tank timba besar, ingat tank susu. Ha. Ha, bola tank bagus kok. Nah, ha, bola tank biskut lagi kuat. Neh. Ha. Dah jadi sutik, ha, beli 2 tik. 2 tik tak bangun kok, 3. Ha, kaki atas kepala kat beru. 3 tak bangun kok, 4. 4 tak bangun kok, dah tak bangun kan. Apa benda 4 tak bangun kok. Neh. Ha. Adakah dengan pasang CD kuliah di kampung saya juga dikenali sebagai dakwah? Tapi saya dakwah kok sikit-sikit. Ha. Kita pasang CD ceramah agama siapa-siapa kau andalah siapa-siapa pun. Jika dakwah juga. Kita pergi kepada perkataan dakwah tu itu. Dakwah itu maknanya kita seru orang. Mari kita surat, mari kita tutup aurat, mari semayang, mari buat benda baik. Ha. Ajak orang. Ajak orang atau suruh orang. Nampak? Itu dakwah dia panggil. Jadi, kalaulah dalam CD, dalam kursus CD, dalam ketik apa tu, mengajak ke orang buat kebaikan, maka dia dapat pahala orang yang pasang. Dia gitu. Nah, ha. Tapi tidaklah maknanya terhenti atas CD, dia pakai main CD saja, pantas telur. Kena ada satu golongan. Wal takumikun ummatun yada'una ilal khair. Kena ada ummah, satu golongan. Nah, ha. Banyak dah saya dengar pasal maki orang yang beriman dan tidak beriman. Saya selalu pasang CD ustaz di kampung saya. Kalau saya pasang 3-4 kampung juga boleh dengar. Mereka kuat benda, jangan lapar begitu. Kacau orang nak tidur. Nak suruh datang ceramah, payah kan? Dia ingat juga ni. Masalahnya orang kampung tak suka saya pasang. Tapi ramai kok yang suka dengar. Anda kata saya mati tengah pasang CD ceramah, ustaz. Adakah saya mati dalam keadaan beriman? Hal lain saya tengah kohor-kohor beramal dah. Ha, ni lah. Dia pasang CD, kuat sangat. Sampai pak uci kapur dengar. Haa, jadi gini. Keadaan-keadaan tu siapa maknanya orang jadi maklum, tak boleh lah. Pada keadaan tepat-tepat yang tidak bersabar, nak, tak boleh. Walaupun benda tu maknanya baik. Neh, haa. Sebab tu bang pun berwaktu. Baharamah kali bang tak boleh. Ngajar orang pun tetang tengah malam, tak boleh kot ganggu orang. Neh, jadi kodoh-kodoh patut. Neh, jangan kuat terlampau sehingga kan orang akhirnya benci kepada agama. Nah, kita tak peduli ke orang dah. Jadi orang akhirnya bengang lah jemak benda, marah ke agama itu sendiri. Dia pakai Islam. Jadi Islam itu sendiri dia benci. Dengan sebab kita yang tidak berhikmah. Nah, jadi sekadar mana orang tak marah, sekadar itulah kita kuat. Neh, ha, tapi kalau time-time kuliah tu lain. Tanya orang ngajar, kuliah maghrib. Tak ada kuliah, dia pasang kuliah CD. Pasang kuat, tak ada masalah waktu. Sebab biasanya kuliahnya orang tak boleh marah. Pada hurufnya orang tak marah. Tak, marah. Tak betul je lah. Tapi kau sebelah malam, 10 malam, kita tang buluk sekali dengan CD 2 keping lagi. Menengok orang sebelah rumah, nak ngaji. Ada ke orang nak baca buku, nak presi anak-anak orang. Tak, betul dah benda tu agama. Dah ganggu dah anak dia. Ganggu pula. Dah kalau anak kita gua ni. Ha, tak boleh juga. Neh, jadi kena pandai-pandai. Neh, jangan lebih-lebih sangat. Nak, ha. Soalan seterusnya ada 3-4 lagi. Menuntut saman malu adakah dibolehkan? Ha. Kata setengah ulama dibolehkan saman malu kerana nak menghilangkan keaiban. Nampak? Ha. Yang dimalukan orang, maknanya dimalukan, dituduh, difitnah dan sebagainya. Jadi benda ni kata setengah ulama dengan kaedah menutup pintu kerosakan. Nah, jadi dengan buat lagu tu orang tak berani nak berani mudah nak tuduh orang. Tidak orang berani tuduh orang. Orang ni orang tak takut pahala. Tapi orang takut keluar pipi. Orang kata orang tak takut pahala. Orang tak takut dosa. Orang kata dosa ni. Yuk kena penuh korang. Tak. Dia beli apa aku. Tapi kalau sama orang buat main keluar pipi. Nah, ha, jadi masih diajur dengan cara lagu tu. Nampak tak membakar dengan cara dosa pahala ni. Atas sama 800 ribu. Dah pasal fitnah kursi. Jadi orang lain pun tak akan fikir dua kali. Nak cakap ia bukan. Nah, ha, jadi ada setengah ulama mengatakan dibolehkan. Kena saman tapi tak berbayar. Dosa gedok. Tengok apa milik kesalahan kita. Kalau kesalahan kita itu maknanya memang kita salah di sisi syarak, maka kena bayarlah denda itu. Syaratnya denda itu tidak melampau pada syarak. Tapi kesalahan yang tidaklah maknanya diluluskan pada syarak sebagai satu kesalahan, maka tak payah bayar saman pun tak apa. Nah, tak ada orang lah. Kita tengah-tengah hutang, kita bahan kot lain dua, kita potong juga. Nah, kita bahan kot lain dua. Tak ada potong. Benda angin saja, kita potong. Rapik mana yang pening tu ke dalam orang tu boleh kecing. Tengok kita potong sama juga. Tengah-tengah hutang atas bukit ada seorang-seorang pun. Nah, ha, sama tu tak patut lah. Eh? Ha, tak patut lah tu. Tapi kalau bahan dekat depan api merah, orang tengah sibuk bahan juga litah depan orang, itu merbahayakan orang ramai. Dalam kau syarak pun halah di segi syarak. Jadi waktu tu kena bayar sebagai denda bagi dia. Faham? Soalan seterusnya. Hukum seorang laki-laki ajnabi mendengar alunan suara wanita semasa baca Al-Quran, lagu berunsur ketuhanan serta lagu-lagu biasa. Baik. Orang perempuan ini, suara mereka ini dalam mazhab Syafi'i bukan aurat, tetapi kalau memberi fitnah maka diharamkan dengar. Sebab itu pendapat yang kuat mengatakan perempuan dilarang menyertai musawakah, kerana musawakahnya melunakkan suara. Maka begitu juga diharamkan perempuan-perempuan bernasyid, bernyanyi di hadapan laki-laki yang ajnabi. Yang bolehnya laki-laki saja bernyanyi dan bernasyid, kerana suara mereka tidak mendatangkan fitnah. Orang perempuan tak boleh. Walaupun lagu itu berunsur ketuhanan, tak boleh tak? Puji Tuhan, tapi melunakkan suara tak boleh. Kerana suaranya sejak lah puas. Lepas itu diharamkan orang perempuan melaungkan azam di seluruh dunia. Haram. Padahal laungan azam, mana-mana-mana molek dengar lagu, moleklah azam lagi. Kalimah-kalimah yang baik belaka pun haram tak boleh, kerana suaranya mendatangkan fitnah. Jadi mazhab lain kata perempuan yang haram bernyanyi walaupun nasyid kerana suaranya adalah aurat. Mazhab Syafi'i kerana suaranya adalah fitnah walaupun bukan aurat. Irama metal atau hi-hop dimasukkan dalam lagu yang berkonsepkan ketuhanan, apakah hukumnya? Jawabnya, kita ni kalau nak bernasyid janganlah melampau batas. Maknanya alat-alat muzik pun maknanya terbatas dalam Islam. Kita nak tackle orang hi-hop, tak mestinya kita buat lagu hi-hop. Maknanya kita nak tackle orang metal, tak mestinya kita buat lagu metal. Maknanya kita mendampingi mereka pun sudah cukup. Kita bersama mereka tanpa perlu kita buat lagu ni, lagu ketuhanan, rock tu beruduk rapok kali ni. Siap menggoreng gitar, bakar gitar pulak geliang. Lagu ketuhanan. Maknanya kalau lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maknanya tidaklah maknanya berunsur muzik-muzik barat yang terlampau maknanya menjadi pujaan muda-mudi sekarang. Maksudnya mungkin perkara itu dibenarkan pada syarak. Sebab melalui muzik ni memang ada juga kebenaran ni, boleh menarik orang-orang muda nak mengenali Islam, macam yang dibuat oleh Kek Stephen, Yusuf Islam dan sebagainya. Tapi kita ni melampau, akhirnya jadi komersil. Daripada nasyid nak dakwah melalui lagu, akhirnya cari makan kot lagu dah pula. Orang nasyid duduk sama-sama dengan Syed Hihok, dengan Syed Hok pakai skut ke apa, sama-sama dapat Oscar dalam majlis yang sama. Itu tidak dibenarkan syarak, melampau batas. Soalan seterusnya, cara mengerjakan solat sunat semasa berjalan kaki. Kita jalan kaki digunakan bersolat sunat dengan dalam keadaan berjalan tu lah. Jadi kita takbir dalam keadaan membelakangkan kiblat. Kita jalan kaki ikut patah ni, tak ke kemamang, tak ke piano tu lah, membelakangkan kiblat. Takbir lah sambil jalan. Jalan solat sunat malam, witir katakan. Allahu Akbar, jalan. Berjalan. Rokok sujud dengan isyarat dibolehkan. Walaupun ada pendapat mengatakan Allah dengan rokok sujud, lepas tu jalan pula. Tapi boleh dengan isyarat saja. Allahu Akbar, tangan berayung. Tak boleh lah tangan berayung. Tangan pegang sini, jalan. Baca wajah ha. Lepas tu rokok ni, Allahu Akbar, jalan pula. Jangan rokok gitu. Mak saya pergi menunaikan haji, balik dari sana anak cucu nak tahu bagaimana pengalaman ketika berada di sana, tapi dia tak mahu beritahu. Katanya tak baik kita hal-hal di Mekah. Apa pendapat ustaz? Jawabnya, tak salah kita cerita peristiwa yang kita alami di Mekah, tak salah. Yang salah tu kita cerita tujuan nak dapat, nak riak, nak nunjuk-nunjuk supaya orang bangga di mata khalayak ramai. Itu baru doktor. Saja nak cerita ke orang, nak kabur kita pergi ke Mekah, nak tunjuk hebat kita. Ini anak cucu suruh cerita. Kita mah warna huta ada khabar. Dah khabar, ada khabar. Ada khabar sama. Faham tak? Tak apa cerita hal di sana. Yang tak boleh cerita hal keburukan di tanah Mekah. Tak boleh. Saya tak mahu tunai solat. Bawah parok ni. Lepas pulang dari haji katanya kaki sakit. Apakah hukumnya? Hukumnya dia berdosa. Mana pula kaki sakit dari tunai solat? Dari kaki sakit dari tunai solat, semayang duduk. Dari duduk, netang, luling. Kena semayang. Sakit-sakit ke? Kaki cabut ke? Mata cabut ke? Kena semayang. Sampailah hati kita lupa, iaitu pitam, baru dah wajib semayang. Saya ada simpan patung-patung aneka rupa dan jenis dalam rumah. Apa hukumnya? Ha, tengok apa benda tujuan patung tu. Ha, patung tu tujuan awak perhiasan. Patung teddy bear, patung Mr. Bean. Ha, buah tata gabok. Hukumnya haram. Malaikat tak masuk dalam rumah. Dah. Patung ni awak main adik-adik saya. Awak tak balik lagi. Awak budak-budak. Ada patung ni, patung ni, patung ni. Nah, patung Superman, Batman. JKK main. Ada belakang yang patung. Tapi mainan anak. Ha, tu diharukan pada syarak. Tetapi tak boleh letak atas gerobok atau tempat tinggi sebagai perhiasan. Nah, bubur dalam baku sudah main. Nah. Ha. Tidur macam mana boleh membatalkan air semayang? Tolong terangkan. Tidur yang kalau kita nak petuk boleh. Ia tidur yang membatalkan air semayang. Kalau tidur duduk gini tak boleh petuk. Macam haji duduk boleh petuk. Tak boleh. Ha, tidur macam haji ni 6 minggu pun tak batal semayang. Nah, ha, tapi kalau nak petuk kena buat benda ni. Ha, kena senggeng. Ha, jadi tidur yang kalau kita nak petuk tak boleh, tidur itulah tak batal semayang. Tidur atas rata, tidur atas meja, tidur atas hondaka, atas rezek, dari nak petuk. Mereka kena terbangun. Ha, tidur gitu tak batal semayang. Mana tidur lain, kalau tidur teratang boleh petuk, tidur menyerak, tidur ngiring, tidur nungging. Kaki tak kata apa tak ke bawah. Ha, tu boleh petuk belaka, tidur tu batal semayang. Boleh atau tidak anak susuan terima hasil pusaka? Boleh jelaskan dengan lebih lanjut. Anak susuan. Haji ada anak susu seorang. Isteri Haji opek dia 5 kali. Masih dia tak apa umur 2 tahun itu. Nah, ah, jadi isteri Haji mati baru ni. Nah, langgar 5 lempik. Contoh lah. Nah, kemudian anak susuan Haji ni dapat pusaka. Tak dapat pusaka. Anak susuan tak akan pusaka. Manakah Haji ni? Wasiat. Mok isteri Haji wasiat. Kalau aku mati, aku